Ya, terima kasih. Selamat malam buat Bapak Keamanan dari Polsek Troso. Kami ucapkan selamat bertugas. Semoga untuk malam ini aman dan damai selalu. Selamat buat pengantin baru, duduk berdampingan hati rasa baru. Bunga bunga indah turut menyaksikan yang kunjung datang memberi doa restu. Terima kasih.